kenapa kembali mengingatku? Seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Kemana ini akan membawaku? Harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil nikmatnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Dengar kau bernyanyi. Kau tahu, kau tahu rasaku berasamu. Kau harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil nikmatnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu harus